RM1 paling kurang tu hang bayar RM10. Ganda paling kurang. Ha. Bila jadi pahala khairu minat dunia wa ma fiha. Satu pahala yang paling sedikit lebih mahal daripada dunia dan isi dunia.